Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban barakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kita pembahasan tentang puasa Ramadan. Di antara yang disyariatkan di bulan Ramadan ketika pada akhirnya puasa Ramadan adalah zakatul fitr. Pada kajian sebelumnya kita bawakan penjelasan muallifun dari kitab Al-Fiqhul Muyassar masih berkaitan dengan pembahasan ini tentang zakatul fitr. Kita lanjutkan penjelasan tentang pembahasan zakatul fitr. Qala al-muallifun hafidhahumullah ta'ala pada kitab Al-Fiqhul Muyassar al-mas'alatu rabi'ah, pembahasan yang keempat, miqdarul wajibi wa mimma yukhraj, kadar yang wajib, berapa yang dikeluarkan dalam zakatul fitr, berapa kadarnya, dan dari jenis apa dikeluarkan. Al-wajibu fi zakatil fitri sa'un min ghalibi quti ahli al-balad, yang wajib dikeluarkan pada zakatul fitr adalah satu sa', kadarnya satu sa' dari keumman, makanan pokok yang ada di daerah tersebut. Nah, satu sa', satu sa' itu 4 mud, satu mud gabungan 2 telapak tangan orang dewasa, tidak terlalu besar, tidak juga terlalu kecil. Diperkirakan dengan timbangan, karena satu sa' ini takaran, dengan timbangan diperkirakan ada yang menyebutkan sekitar 2 kilo 40 gram. Ada lagi yang menyebutkan sekitar 2 kilo setengah. Sebagian lagi di antaranya Majnada Iman, Syekh bin Bas dan yang lainnya mengatakan satu sa' sekitar 3 kilo. Satu sa' kurang lebihnya sekitar 3 kilo. Kalau kita mampu mengeluarkan satu sa' 3 kilo ini lebih bagus, lebih hati-hati insyaallah. Min burdin aw sya'irin aw tamrin aw zabibin aw akitin aw aruzin aw dzurrah aghairi dzalik. Makan pokok yang ada di daerah tersebut, apakah itu bur, sya'ir, jenis gandum, atau kurma, atau kismis, anggur yang dikeringkan, atau susu yang dikeringkan, akil, atau beras, atau durah, sejenis gandum, atau selain itu, makanan pokok yang ada di daerah tersebut. Misalnya daerah kita makan pokoknya beras, bisa dikeluarkan dari beras aruz. Lithubuli dhalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahadits sahihah, karena sabitnya telah datang hal tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hadits-hadits yang sahih, bahwa zakatul fitr dari makan pokok yang ada di daerah tersebut, dan kadar yang dikeluarkan adalah satu sa'. Ke hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma al-mutaqaddim, seperti hadis di antaranya hadis Ibnu Umar yang telah lewat penyebutannya. Hadis Ibnu Umar riwayat Bukhari Muslim. Jadi setiap satu orangnya satu sa'. Dia wajib mengeluarkan untuk dirinya dan orang-orang yang harus ia nafkahi, orang-orang dalam tanggungannya. Misalnya dia dan istrinya dan memiliki 3 anak misalnya, berarti yang harus dia keluarkan untuk dia, istrinya dan 3 anaknya sebanyak 5 sa', dengan timbangan 5 sa' sekitar 15 kilo, 15 kilo beras. Ujuzu an tu'ta al-jama'atu zakata fitriha li syakhsin wahid. Boleh zakat beberapa orang jemaah diberikan untuk satu orang miskin. Zakat dari beberapa orang boleh diberikan hanya untuk satu orang miskin. Misalnya zakatnya 3 orang, 4 orang, 5 orang, penerimanya 1 orang miskin, boleh. Atau wan yu'tal wahidu zakatu li jama'ah, zakat 1 orang diberikan untuk beberapa orang. 1 sa', misalnya dibagi untuk 4 orang miskin, setiap 1 orang miskin dapat 1 mut misalnya. Atau 1 sa' untuk 2 orang miskin, masing-masing 1 orang miskin dapat 1/2 sa'. Boleh. Karena dalam zakatul fitr yang ditentukan adalah kadar yang dikeluarkan. Yang ditentukan adalah kadar yang harus dikeluarkan, yaitu 1 sa' setiap 1 orangnya. Adapun jumlah penerimanya tidak ditentukan. Dalam zakatul fitr jumlah penerimanya tidak ditentukan, sehingga bisa zakat beberapa orang diberikan untuk 1 orang miskin, atau zakat dari 1 orang diberikan untuk beberapa orang miskin. Zakat jamaah beberapa orang boleh diberikan kepada 1 orang miskin, atau zakat dari 1 orang diberikan untuk beberapa orang miskin. Wa la yujizu ikhraju qimati at-ta'am, dan tidak sah mengeluarkan nilai makanan, uang. Tidak sah mengeluarkan zakatul fitr dengan bentuk uang. Li'anna dhalika khilafu ma amara bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mengeluarkan zakatul fitr dengan uang ini menyelisih perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walannahu mukhalifu ni'amali sahabah. Karena ini juga menyelisihi pengamalannya para sahabat. Ini yang diamalkan oleh Rasulullah, diamalkan oleh para sahabatnya, mengeluarkan zakatul fitr dengan makanan pokok. Dengan makanan pokok, bukan dengan uang. Uang sudah ada di zaman Rasulullah. Mereka butuh uang, fuqara wal masakin di zaman tersebut juga butuh uang. Akan tetapi yang diperintahkan oleh Rasulullah adalah dengan makanan pokok. Mengeluarkan zakatul fitr dengan makanan pokok. Sehingga perbuatan ini, mengeluarkan zakatul fitr dengan uang, ini menyelisihi perintah Rasulullah, menyelisihi pengamalan para sahabatnya. Faqad kanu yukhrijunaha sa'an min ta'am. Yang mereka keluarkan dalam zakatul fitr adalah 1 sa' makanan pokok, bukan dengan uang. Walianna zakatul fitr ibadatun mafruḍah min jinsin muayyan. Karena zakatul fitr adalah ibadah yang diwajibkan dari jenis tertentu. Ibadah yang diwajibkan dari jenis tertentu. Wa huwa at-ta'am, yaitu dari makanan pokok. Fala yujizu ikhrajuha min ghairil jinsil muayyan. Maka tidak sah mengeluarkan zakatul fitr dari selain jenis yang telah ditentukan dalam syariat ini. Adapun jika dia misalnya tidak sempat karena sibuk, tidak sempat beli beras, tidak sempat beli makanan pokok, dia punya uang, bisa mewakilkan ke orang lain untuk beli makanan pokok. Dan dikeluarkan zakatul fitrahnya dalam bentuk makanan pokok, bukan dalam bentuk uang. Kalau misalnya sudah diharuskan oleh pemerintah, misalnya waliul amr, misalnya para pegawai langsung dipotong dari gajinya sebagai zakatul fitr. Seperti ini, jika dia mampu masih punya harta lebih untuk mengeluarkan lagi zakatul fitr dengan makan pokok, itu lebih bagus. Keluarkan lagi dari makanan pokok. Adapun jika dia tidak punya lagi uang, habis uangnya, ya mudah-mudahan fattakullaha mastata'tum, jika memang tidak punya kemampuan. Sebagian ulama menyebutkan kecuali dalam kondisi daurat, darurah, tidak mengapa dalam bentuk uang. Adapun selama memungkinkan dengan makan pokok, maka harus dengan makanan pokok. Dalam kondisi darurah, misalnya ada daerah kaum muslimun, situ banyak fuqara al masakin misalnya, banyak penerima yang berhak menerima zakatul fitr. Sementara misalnya makanan pokok tidak bisa masuk daerah tersebut, misalnya daerah yang dikepung oleh musuh, tidak bisa makanan pokok masuk daerah tersebut, padahal mereka membutuhkan bantuan, membutuhkan zakat, yang bisa hanya dikirim uang misalnya. Dalam kondisi seperti ini, daurat sebagian ulama bolehkan, tidak mengapa. Adapun selama memungkinkan bisa dengan makanan pokok, maka harus dengan makanan pokok. Kemudian berikutnya, al-mas'alatul khamisah fi waqti wujubiha wa ikhrajiha, waktu wajibnya dan waktu mengeluarkannya. Kapan mulai diwajibkan dan kapan dikeluarkan zakatul fitr. Tajibu zakatul fitri bi ghurubi syams min lailatul 'id. Diwajibkan zakatul fitr dengan terbenamnya matahari di hari lebaran, malam satu Syawal. Terbenamnya matahari masuk malam satu Syawal, saat itulah diwajibkan zakatul fitr. Barang siapa di saat matahari terbenam masuk malam satu Syawal, dia ada, dia masih hidup, ada, maka dia terkena kewajiban zakatul fitr. Barang siapa meninggal sebelum waktu itu atau baru lahir setelah waktu itu, maka belum terkena kewajiban zakatul fitr. Misalnya dia mendapatkan Ramadan, hari 20 Ramadan dia meninggal misalnya, maka tidak terkena kewajiban zakatul fitr. Karena saat wajibnya zakatul fitr dia sudah meninggal. Atau misalnya dia lahir di tanggal 30 Ramadan, di siang hari. Dia lahir di tanggal hari 30 Ramadan. Ketika matahari terbenam dia sudah lahir, maka dia terkena kewajiban zakatul fitr. Orang tuanya harus mengeluarkan zakatul fitr untuk anaknya tersebut. Adapun jika dia lahirnya setelah terbenam matahari, baru lahir, misalnya isya di malam lebaran, setelah sholat isya baru dia lahir, maka belum terkena kewajiban zakatul fitr. Karena di saat diwajibkan dia belum lahir, masih janin dalam perut ibunya. Namun disunahkan janin yang ada dalam perut ibunya apabila sudah ditiupkan ruh padanya usia 4 bulan atau lebih, disunahkan bagi walinya, orang tuanya, untuk mengeluarkan zakatnya. Namun belum wajib, belum diwajibkan. Ini diwajibkan zakatul fitr. Kapan? Ketika terbenam matahari di malam lebaran, malam satu Syawal. Lianna al-waqtu alladhi yakunu bihil fitr min Ramadan. Karena itulah waktu selesai dari Ramadan. Terbenamnya matahari malam lebaran, malam Idul Fitr. Wa li ikhrajihi waqtan. Adapun waktu mengeluarkan zakatul fitr ada dua waktu. Untuk mengeluarkan zakatul fitr ada dua waktu, dua pilihan. Waktu fadilah wa ada. Waktu jawaz. Waktu yang utama, waktu menunaikan zakatul fitr, yang afdal, yang utama, dan waktu yang diperbolehkan. Waktu fadilah, wada, dan waktu jawaz. Fa'amma waktul fadil, ada waktu yang utama, yang afdal untuk mengeluarkan zakatul fitr. Fahuwa min tulu'i fajr yawmin id ila qubayli ada'i salatul id. Yaitu dari terbitnya fajar di hari lebaran sampai mendekati pelaksanaan salat Id. Nah, ini waktu yang afdolnya di hari lebaran. Nah, setelah terbitnya fajar shadiq di hari lebaran, hari Idul Fitr, sampai mendekati pelaksanaan salat Idul Fitr. Nah, li hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bersama hadits Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam amara bi zakatil fitri qabla khurujin nas ila shalah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan untuk mengeluarkan zakatul fitr sebelum manusia keluar melaksanakan salat Id. Nah, ini waktu yang afdalnya. Nah, di hari lebaran setelah terbit fajar shadiq sampai mendekati pelaksanaan salat Idul Fitr. Wa amma waqtul jawaz, adapun waktu yang diperbolehkan, fahuwa qabla al-Id yawmin aw yawmain, yaitu sebelum hari lebaran sehari atau dua hari. Nah, sehari atau dua hari sebelum hari lebaran. Nah, li fi'li Ibnu Umar wa ghairi min as-sahabah lidzalik, berdasarkan perbuatan Ibnu Umar dan selainnya dari para sahabat, sebagaimana disebutkan dalam Sahih, dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, bahwa beliau dan para sahabat yang lainnya mengeluarkan zakatul fitr sehari atau dua hari sebelum hari lebaran. Ini waktu jawaz, waktu diperbolehkan jika memungkinkan untuk mengeluarkan di hari lebaran sebelum salat Id, itu lebih afdal. Namun jika tidak memungkinkan karena sibuk di hari lebaran, tidak sempat mengeluarkan di hari lebaran, tidak mengapa, boleh dikeluarkan sehari atau dua hari sebelum hari lebaran. Adapun pengamalan sebagian kaum muslimun, mereka jauh-jauh sebelum lebaran sudah keluarkan zakatul fitr, masih awal-awal Ramadan atau setelah pertengahan Ramadan sudah dikeluarkan zakatul fitr. Ini sebagian ulama ada yang bolehkan, namun yang lebih hati-hati mengikuti pengamalan para sahabat di zaman Rasulullah, itu sehari atau dua hari sebelum lebaran. Sehari atau dua hari sebelum lebaran, jangan terlalu cepat. Misalnya masih awal-awal Ramadan atau masih pertengahan Ramadan sudah dikeluarkan zakatnya, jangan demikian. Wala yajuzu ta'khiruha 'an salatil 'id, dan tidak boleh mengakhirkan, menunda mengeluarkan zakatul fitr sampai selesai salat Id. di waktu terakhirnya sampai sholat, sholat Id. Nah, tidak boleh ditunda sampai selesai sholat Id baru dikeluarkan, tidak diperbolehkan. Fa'in akharaha fahiyya sadaqatun minas sadaqat. Jika dia menunda mengeluarkan setelah sholat Id baru dikeluarkan, maka itu sedekah biasa, bukan zakatul fitr, karena waktunya sudah berakhir. Waktunya sudah berakhir. Wa ya'thamu 'ala hadha at-ta'khir, dan berdosa atas perbuatan yang menunda-nunda sampai keluar waktunya. Diqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man addaha qabla as-salah fa hiya zakatun maqbulah, wa man addaha ba'da as-salah fa hiya sadaqatun min as-sadaqat. Barang siapa mengeluarkan zakatul fitr sebelum salat Id, maka itu adalah zakat yang diterima. Dikeluarkan sebelum salat Id, itu adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa mengeluarkannya setelah salat Id, maka itu sedekah biasa, bukan zakatul fitr, karena waktunya sudah berakhir. Ini jika dia menundanya tidak punya uzur. Dia tidak punya uzur, makanya dia keluarkan setelah salat Id, itu bukan lagi zakatul fitr, sedekah biasa, dan dia berdosa atas perbuatannya menunda mengeluarkan sampai keluar waktunya. Adapun jika punya udzur syar'i, jika punya udzur syar'i, insyaallah tidak mengapa. Insyaallah tidak mengapa jika dia punya udzur syar'i. Misalnya dia lupa, tadinya mau mengeluarkan, niatnya mau dikeluarkan sebelum sholat. Qadarullah, ada kesibukan, lupa. Setelah sholat baru ingat. Seperti tidak mengapa dikeluarkan setelah sholat. Insyaallah tetap sebagai zakatul fitr. Karena dia menundanya dengan sebab udzur syar'i. Sebagaimana ibadah yang lainnya yang telah Allah tentukan waktunya, tidak boleh dikeluarkan dari waktunya tanpa udzur syar'i. Adapun jika punya udzur syar'i, tidak mengapa. Seperti tentang sholat, mana ma'an sholat ya'na nasiya falyusholli idza dzakara. Barang siapa lupa sholat atau tertidur dari sholat sampai keluar waktunya, hendaknya dia kerjakan ketika dia ingat. Demikian pula ibadah zakat ini, zakat fitr, yang telah tentukan waktunya, tidak boleh dikeluarkan dari waktunya tanpa udzur syar'i. Adapun jika dia punya udzur syar'i karena lupa dan semisalnya, insyaallah tidak mengapa, tetap sebagai zakatul fitr insyaallah. Dan siapa yang berhak menerima zakatul fitr? Apakah 8 golongan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an penerima zakatul mal sama dengan penerima zakatul fitr? Ini ada khilaf di kalangan para ulama. Pendapat yang lebih kuat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin dan yang lainnya, bahwa yang berhak menerima zakatul fitr khusus masakin, fuqara wal masakin, bukan semua ahlus zakah, bukan 8 golongan yang berhak menerima zakatul mal. Adapun zakatul fitr, yang berhak menerimanya hanya fuqara wal masakin. Berdasarkan hadis Ibnu Abbas yang telah kita bacakan, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitr tuhratan lis-sha'imi min al-laghwi war-rafath wa tu'mah lil-masakin. Rasulullah mewajibkan zakatul fitr untuk membersihkan orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia, perbuatan dosa, dan juga sebagai makanan untuk orang-orang miskin. Untuk membantu mereka, menghibur mereka, masukkan kegembiraan pada mereka agar hari lebaran hari kegembiraan untuk seluruh kaum muslimin. Di sini Rasulullah sebutkan hanyalah masakin, menunjukkan hanya mereka dari golongan-golongan penerima zakat, hanya mereka yang berhak menerima zakatul fitr. Jika disebutkan masakin saja tanpa disebutkan fuqara, maka masuk di situ juga fuqara. Demikian pula sebaliknya, jika disebutkan fuqara saja, maka masuk di situ masakin. Itu mereka orang-orang yang tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarganya dalam setahun. Baik mereka hanya mendapatkan kurang dari setengah kecukupan atau mendapatkan lebih dari setengah kecukupan, namun masih kurang untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarganya dalam setahun, maka mereka yang berhak menerima zakatul fitr. Dengan demikian selesai penjelasan yang dibawa oleh muallif di sini terkait zakatul fitr. Dan demikian pula selesai kajian kita tentang puasa Ramadan ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semuanya, khususnya untuk diri anak sendiri. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Faddalu.